Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allahu jalla wa ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا di antara salah satu pokok keimanan yang ada di dalam agama kita adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, adalah beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dalam hadis Jibril yang panjang, Jibril bertanya kepada Rasul alaihissalatu wassalam, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, di antaranya adalah an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Salah satunya adalah engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Seorang muslim, seorang mukmin, dia harus meyakini bahwa apa yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jal di dalam suratan takdir, maka itu pasti akan terjadi dan terlaksana. Dan apa yang tidak Allah kehendaki dan tidak Allah inginkan dan Allah tidak tulis, maka itu tidak akan terjadi dan terlaksana. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam banyak ayat Allah Azza wa Jal menerangkan akan hal tersebut. Di antara Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, dan dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang telah menentukan, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan petunjuk. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan sungguh segala sesuatu telah kami ciptakan berserta dengan takdirnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimukumullah. Masalah takdir ini juga telah banyak disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Dan menjadi perhatian as-salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Mereka bersungguh-sungguh untuk menanamkan dan untuk mengajarkan, mendidik, memasukkan dan menumbuhkan di dalam hati-hati anak-anak mereka tentang keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan barakallahu fikum, seorang sahabat yang mulia, Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu waradah, ketika beliau dalam kondisi sakit yang sangat parah, ketika datang kepadanya salah seorang putranya itu Al-Walid Ibnu Ubadah bin Shamit, Al-Walid mengatakan kepada Ubadah, ya abati, ausini wajtahid li. Wahai ayahku, wahai Ubadah bin Shamit, ausini, berikanlah kepadaku wasiat. Wajtahid li, dan bersungguh-sungguhlah untukku. Maka Ubadah mengatakan kepada putranya, ala innaka lan tad'am ta'mal iman wa lan tablugha haqqa haqiqati al-ilmi billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wahai Al-Walid, kamu tidak akan pernah merasakan manisnya iman, dan engkau tidak pernah akan mencapai hakikat ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, sampai engkau beriman kepada takdir Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Qala ya abata, maka Al-Walid bertanya kepada ayahnya, ya abata, wahai ayahku, kaifa a'lam, bagaimana aku bisa membedakan minal qadari khairihi wa syarrih, tentang takdir mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ayahnya mengatakan, ta'lamu annaka ma asabaka lam yakun liukhthiyaka wa ma akhtha'aka lam yakun liusibak. Wahai anakku, engkau bisa membedakan mana takdir yang baik dan mana yang buruk adalah engkau mengetahui bahwa apa yang tidak Allah catatkan untukmu, apa yang tidak Allah tuliskan untukmu, maka itu tidak akan terjadi kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liukhthiyaka, dan apa yang telah Allah tuliskan dan takdirkan untukmu, maka itu tidak akan terhindarkan darimu. Ikhwali fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, minal ubudiyyati billah, termasuk salah satu dari rukun penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang tidak akan dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah sampai dia meyakini tentang keberadaan takdir Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, takdir Allah adalah salah satu dari perkara yang gaib, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sebelum terjadinya takdir tersebut. Kita akan bisa mengetahui takdir kita masing-masing setelah kita mendapatkan dan setelah kita menjalani takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Takdir tidak berjalan sesuai dengan harapan kita masing-masing. Tidak selamanya takdir sesuai dengan impian dan keinginan kita. Terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang membahagiakan, dan terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang membuat hati kita bersedih. Terkadang takdir Allah berupa keberhasilan, dan terkadang takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kegagalan. Ada yang Allah takdirkan menjadi orang yang kaya, dan ada yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal dengan keadaan yang sebaliknya. Ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan dalam keadaan yang sehat, dan ada yang sebaliknya, Allah takdirkan orang tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan. Namun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari itu semua, maka yang wajib kita imani adalah apa yang Allah takdirkan untuk kita semua, baik itu yang baik ataupun yang buruk, yang menyenangkan kita atau menyedihkan kita, semuanya berisi hikmah dan kebaikan. Yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Yang Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita di dunia ataupun di akhirat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan kepada kalian peperangan, itu jihad fi sabilillah, tentunya dengan ketentuan dan persyaratan yang telah dijelaskan di dalam agama kita. Wa huwa kurhul lakum, dan jihad itu adalah sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang merepotkan kalian, sesuatu yang banyak membutuhkan dan mengeluarkan pengorbanan, baik itu harta, tenaga, bahkan nyawa yang dimiliki oleh seorang muslim. Tapi kata Allah Azza wa Jal, wa'asa antakau syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang kalian benci ternyata itu adalah yang terbaik untuk kalian, dan bisa saja sesuatu yang kalian cintai ternyata itu yang buruk untuk kalian. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Seseorang mungkin bisa jadi membenci orang lain, namun bisa jadi orang yang dia benci ternyata dialah yang akan mendatangkan banyak kebaikan kepada dia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yahillukum an tarithun nisaa'a karha, wa la ta'dhuluhunna litakhudhu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ay ya'tiya bi fahishatin mubayyinah, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillakum, tidak halal untuk kalian antaritun nisa karha, untuk mengambil warisan kaum wanita dengan cara yang paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu biba'dhi ma ataitumuhunna illa ayati nabi fahsyatin mubayyinah." Dan janganlah kalian mempersulit para wanita agar kalian dapat untuk mengambil kembali apa yang telah engkau atau kalian berikan kepada mereka. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam akhir ayat, "Fa in karihtumuhunna," dan jikalau kalian wahai para suami, wahai kaum muslimin, "karihtumuhunna syai'an," kalian membenci sesuatu dari mereka, itu istri-istri kalian, "fa'asa antakrau syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira," maka bisa saja kalian membenci sesuatu dari mereka, dan pada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang mengetahui apa hikmah di balik itu semua. Yang ada dan wajib kita jalani adalah bersyukur dan bersabar. Bersyukur dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila takdir itu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Dan bersabar dengan takdir Allah Azza wa Jal, apabila takdir tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang apa kita harapkan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tutup khutbah ini dengan sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, setelah beliau menyebutkan salah satu firman Allah Azza wa Jal, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira." Dalam ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna rabbaka," sungguh Tuhanmu itu Allah Azza wa Jalla, "yabsutu ar-rizqa liman yasha." Allah akan melapangkan rizki bagi orang yang Dia kehendaki, "wa yaqdir," dan Allah akan menyempitkan rizki bagi orang yang Allah kehendaki. "Inna rabbaka innahu kana bi'ibadihi khabiran basira." Sungguhnya Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mengetahui dan maha melihat para hambanya. Setelah menyebutkan ayat ini, barakallahu fikum, maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Inna min ibadi man la yasru imanuhu illa bil faqr walau aghnaituhu lakafar, wa inna min ibadi ma yasru imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang qudsi, "Inna min ibadi," sungguhnya ada di antara para hamba-Ku, "la yasru imanuhu illa bil faqr," tidaklah akan lurus keimanannya kecuali ketika dia menjadi orang yang fakir, "walau aghnaituhu lakafar," dan kalau seandainya Aku menjadikannya dia sebagai orang yang kaya, maka dia akan menjadi orang yang ingkar. "Wa inna min ibadi," dan ada pula dari hamba-Ku, "man la yasru imanuhu illa bil ghina," yang tidak akan lurus keimanannya kecuali dengan kekayaan, kecuali dengan menjadi orang yang kaya, "walau afqartuhu lakafar," dan sungguh kalau Aku jadikan dia sebagai orang yang fakir, maka dia akan menjadi orang yang ingkar. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dengan keadaan kita saat ini. Kayakah kita ataukah miskinkah kita? Berkecukupanlah kita ataukah berkekurangan kita? Yang terpenting bahwa Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan kita dalam keadaan dan kondisi yang terbaik. Allah yang Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kita semua tidak mengetahui apa hikmah di balik itu semua. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya seorang merasa hasad, merasa dengki, merasa iri dengan yang lain. Sungguh rasa hasad, iri dan dengki tidak akan merubah keadaan seseorang. Ketika Allah Azza wa Jal mentakdirkan seorang menjadi orang yang kaya, maka dengan iri dan dengki orang lain tidak akan menjadikan orang itu menjadi orang yang miskin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan iri dan dengki tidak akan menjadikan seseorang yang berhasil menjadi orang yang gagal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita, baik itu dalam kondisi yang lapang ataupun kondisi yang sempit. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur di dalam seluruh takdir yang telah Allah gariskan kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghfiril muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.